Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, ini bagian yang kedua, halaman 87 dari serial kajian syarah akidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di halaman 87. Tadi ada kita sampai di poin apa, Mas? Poin. Jadi kalau misalnya ada poin lebih asan kita lingkari, jadi lebih enak. Tiung itu. Jadi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin. Kita mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa taqyif, tanpa tamtsil. Dan tadi kita mengimani sifat-sifat Allah dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, dan kita mengimani sifat Allah dengan apa-apa yang Rasulullah SAW sifatkan untuk Rabb-nya. Karena apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya adalah penyampaian dari Allah Azza wa Jalla juga. Paham sampai di sini? Tadi sudah dijelaskan melalui tiga, yaitu dengan perkataan, perbuatan, dan takrir. Kemudian di sini arif tadi apa? Takrir. Ya. Jadi kalau misalnya antum tulis di situ di buku antum sebagai suatu catatan tersendiri, tahrif adalah pengubahan. Bisa lafaz atau makna. Nah. Dan lafaz ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang jahil. Nah, sekarang taghyirul makna. Nah, kalau misalnya dikatakan bahasanya taghyirul makna yusammihi alqailuna bihi ta'wilan. So, antum lihat. Antum lihat akan ada istilah baru. Yaitu apa? Ta'wilan. Taghyirul makna yusammihi alqailuna, orang-orang berpendapat bahwasanya penyebutan taghyirul makna, pengubahan makna, itu disebut apa? Ta'wil. Sehingga apa? Tahrif bimakna ta'wil. Ngerti enggak tuh, Mas? Nah, ya. Dan di sini jelaskan tentang yusammuna anfusahum bi ahli ta'wil. Mereka menyebut diri mereka sendiri pun sebagai ahli ta'wil. Ya, sebagai ahli ta'wil. Agar apa, Mas? Agar di situ jelaskan li'ajri an yasbughu hadzal kalama sibghatal qabul. Li'ajri an, ya, kalau sebutannya sibghatallah, antum pernah dengar ayat itu? Ya, serupan. Jadi yasbughu hadzal kalam li ajli an yasbughu hadzal kalama sibghatat qabul, agar mereka itu berusaha mencelupkan perkataan ini dengan celupan yang bisa diterima. Kenapa? Sama mas, riba menjadi bunga mas. Bunga itu sesuatu yang indah. Ya. Sama, ada janda, ada kembang. Gak ada namanya janda kembang itu mas. Ya mas Furqon. Janda, janda kembang yang kembang. Kenapa semuanya identik mentakwilkan sesuatu dengan istilah-istilah yang menurut orang akhirnya bang menjadi permisif. Ada pemakluman, tidak kemudian langsung spontan tidak senang, marah dan seterusnya. Orang menyebut riba menjadi bunga. Woi, bunganya indah tenan, ribanya wah tenan. Anak nabung sak miliar ini, podoe atau gajian setiap hari UMR, wah misalnya. Tak percaya mas? Ada yang cerita seperti itu mas? Ya kalau misalnya antum itu nabung di bank-bank konvensional 1,5 miliar, 2 miliar, itu antum sudah punya gaji UMR mas. Kalau misalnya taruhlah itu penjaga-penjaga toko yang notabene toko-toko CP2 ya, 7 CP2 the 7 CP2 itu rata-rata apa mas? Mereka juga gajinya gak tahu. Orang gak pernah, tokonya gak pernah dibeli, gak pernah dijual dan seterusnya, tetap saja dia jaga. Gajinya berapa mas? UMR. Mantap toh, skondi. SCP itu naruh deposit mas. Darani po. Coba antum berpikir ke situ. Maka sedikit yang antum dapatkan, syukuri mas. Daripada antum banyak meng bunga kabeh pinjuan. Wah apa itu? Wah bunga indah loh. Ya. Maka bunga itu tidak seindah namanya. Ustaz, teman ana namanya bunga. Bunga sing apik lah kuwi. Itu bunga riba. Makanya ini bentuk apa mas? Takwil. Kenapa di sini? Ya, suf, antum lihat. Yusammuna anfusahum ahlu ta'wil. Mereka menyebut ahlu ta'wil. Li ajri an yasbughu hadzal kalama sibghatal qabul. Agar di, mereka berusaha memberikan warna, memberikan celupan agar kataan ini apa mas? Bisa ya, sibghatal qabul dengan celupan yang bisa diterima. Kalau antum itu tidak diterima, warna putih bersih. Wah, terlalu fanatik ya. Ya, kasih. Jadi abu-abu. Durak sidik. Ya. Kalau misalnya pengen dakwah, yo sing ahlilan melu, sing yasinan melu, apa dakwah untuk agar orang itu bisa menerima dakwah kita. Salah itu, Mas. Justru kita itu harus mendoakan orang-orang yang ya salah itu agar diberikan hidayah, bukan kemudian antum ikut-ikutan. Ya. Hanya untuk agar dapat suara, dapat dukungan dan seterusnya atau pengen diterima. Berarti kalau antum pengen diterima, antum sudah berharap pada ridhonya manusia. Sedangkan Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan kam min muridin khair lan yusibahu. Berapa orang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat? Berapa banyak orang menginginkan kebaikan enggak dapat, Mas? Kenapa? Tak ki. Ya. Karena apa? Keinginan baik itu tidak dilambari dengan ilmu. Ya. Tidak didasari dengan ilmu. Nah. Jadi kam min muridinil khair lan yusibahu. Ini sebutkan yang paling dahsyat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 32 Hijriah. Kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat, Mas. Kenapa, Mas? Dia benar, niatnya baik, Mas. Mosok ngei panganan ora oleh. Mosok yo moco yasinan ora oleh. Iya. Betul. Itu boleh bagus. Mosok yo ora oleh. Tapi ya ada tapinya di sini. Tapi mereka mengatakan seperti itu karena mereka tidak punya ilmu. Mereka hanya ikut-ikutan. Mereka meyakini itu seolah-olah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ketika orang tidak melakukan seperti itu, maka itu tidak sah. Menyelisihi kebiasaan orang-orang situ. Ataupun kemudian takut untuk dikucilkan. Dan yang lainnya. Dengan dalil-dalil seperti itu. Maka kita katakan, Mas. Kita katakan di awal, Mas, doakan kebaikan. Semoga Allah Azza Jal berikan hidayah kepada antum. Orang-orang yang melakukan seperti itu, kita tahu. Dari hatinya yang paling dalam, mereka itu orang-orang baik, Mas. Kalau mereka enggak baik, tentunya mereka enggak akan keluar uang spesial pun untuk melakukan hal tersebut. Ngasih makan orang lain loh, Mas. Ya. Tapi di situ, dari sekian banyak orang-orang yang pengin berniat baik seperti itu, tidak cukup ketika tidak dilambari dengan ilmu yang hak. Dasar dalil yang hak. Ya. Dan kalau itu seandainya itu baik, tentunya generasi yang terbaik pun sudah melakukannya. Khairun nasi qarni tsumma alladzi yalunhum tsumma alladzi yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sepeninggalku dan sepeninggalku. Yaitu zamannya sahabat, zamannya tabi'ut tabi'in, tabi'in tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik. Itu pun tidak ada namanya tahlilan. Tahlilan yang dimaksud adalah mengucapkan la ilallah, bukan seperti seremonial yang ada di Indonesia. Makanya kalau kita membahas seperti itu, kita bukan benci kepada pelakunya. Kita bukan benci kepada orang yang melakukannya. Tapi kita menyayangi mereka dan mengatakan bahwasanya yang seperti itu tidak ada aturannya, tidak ada anjurannya dari Nabi SAW. Maka jangan pernah antum mengatakan itu adalah kebaikan sedangkan ilmunya belum sampai. Jangan sampai kemudian hal tersebut dikatakan sesuatu bagian dari syariat Islam padahal kita belum tahu tentang apakah betul itu syariat Islam atau kita hanya mengikuti kebanyakan kebiasaan orang-orang. Paham sampai sini? Jadi kam min muridin khair lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak dapat, Mas. Dan ini perkataan yang dahsyat dari kecerdasan seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Beliau apa yang beliau katakan ini terjadi. Sampai sekarang terjadi, Mas. Maka berapa banyak dari kita pun menginginkan kebaikan, tapi gak dapat, Mas. Kenapa? Jalannya salah. Antum misalnya, ya, misalnya, meskipun antum menginginkan kebaikan, misalnya, membuat ini, membuat program ini, membuat program itu, tapi tidak ada ilmunya. Gak sampai juga. Begitu juga apa misalnya? Antum ingin menghafal Quran. Atau mengajar Al-Quran. Ingin mengajar Al-Quran. Belum-belum sudah merasa apa? Wah gak cocok. Itu lingkungannya gak. Saya gak cocok. Oh itu saya takut nanti gak betah. Atau oh ini kaitannya dengan yang model seperti ini gak cocok dengan saya. Belum-belum sudah memfonis. Atau mendahului takdir Allah Azza Jalla dengan anggapan. Don. Ini juga gak masuk. Kenapa? Karena dia menginginkan kebaikan, menghafal Quran, tapi caranya salah. Caranya salah dengan apa? Dia sudah meduli takdir Allah aja dengan anggapan dia. Belum dicoba, sudah enggak merasa nyaman, enggak merasa betah dulu. Dan ini bagian dari apa, Mas? Ketika kita belajar tentang akidah yang sahiha dan manhaj yang sahiha. Ya, manhaj yang sahih di sini. Ya. Tentunya kita akan mendapati bahwasanya apa yang didapati, apa yang kita contoh dari kaum salafus soleh, para sahabat, dan generasi sepeninggalnya yang soleh, itu mereka mencontohkan yang terbaik. Gak mungkin mereka mencontohkan yang jelek. Maka di sini tentang sibghah tadi, mencelupkan, itu bagian dari apa yang terjadi sepeninggal mereka. Pada zaman sahabat, fitnah yang paling besar, di antara fitnah yang paling besar adalah tentang apa? Tausi'il qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam, tausi'il masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perluasan Nabi, perluasan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fitnah besar. Sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya bukan bagian dari masjid ikut menjadi bagian masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di biliknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka antum lihat di sini, berapa banyak sahabat-sahabat itu ada yang masih hidup. Mereka juga mengingkari perbuatan orang-orang sepeninggalnya. Sultan saat itu, raja saat itu, penguasa saat itu, ya. Dinasti Umayyah. Ya. Jadi pada zaman itu sahabat-sahabat Nabi SAW sudah banyak sudah enggak ada. Terpencar-pencar di mana-mana. Begitu juga Sa'id bin Musayyib itu juga melarang keras terhadap tausi'nya, perluasan. Nah, tapi yang antum harus pahami, perluasan Nabi, masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu anggapannya baik menurut mereka, anggapan menurut penguasa saat itu baik. Kenapa? Agar memuat lebih banyak orang, lebih banyak jamaah yang bisa dimuat. Tapi ternyata apa? Gak pakai ilmu mas. Itu sudah diperingatkan oleh sahabat, tabi'in. Tapi tetap dilakukan. Dan salah satu dari doa Nabi SAW, bang. Nabi SAW di akhir kehidupannya, berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku menjadi wasanan sebagai berhala yang diibadai. Dan saat itu Allah pun ya, mengijabahi. Dengan apa mas? Kuburan Nabi SAW itu mempunyai tiga tembok. Mempunyai apa mas? Tiga tembok. Sehingga ketika orang sholat di Masjid Nabawi, itu bukan dalam rangka untuk menghadap makam dari Nabi SAW. Atau kuburan dari Nabi SAW. Paham ya? Di situ. Dan itu pun tidak kemudian dipindahkan ke tempat lainnya. Kenapa? Nabi SAW itu dijelaskan tentang meninggalnya Nabi SAW itu di hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah. Dan Nabi sebelum Nabi SAW itu ketika ketika meninggal itu mereka apa itu dikebumikan di tempat yang dicintai oleh nabinya. Jadi kalau hijrnya Aisyah radhiyallahu anha itu adalah tempat yang dicintai oleh Aisyah oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya. Dan di maka itu tidak boleh dipindahkan. Nah, oleh karena itu perluasan Nabi SAW itu termasuk bagian dari apa mas? Dari keinginan baik dari penguasa saat itu. Tapi enggak pakai ilmu. Sehingga dikecam oleh para sahabat saat itu. Paham? Begitu juga zikir berjamaah dengan apa mas? Kerikil dan yang lainnya. Itu juga keinginannya bagus. Untuk tasbih, untuk takbir. Baca sebanyak-banyaknya. Ada yang itu dikomandai 100 kali, kemudian 100 kali. Nah, itu pun kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi enggak dapat kebaikan itu. Kenapa? Caranya salah. Ilmunya enggak ada. Niat saja enggak cukup, mas. Nah, lanjutnya. Li'anna ta'wila. Ya, karena ta'wil di sini la tanfiru minhu nufusu. Ta'wil, kalau misalnya antum mengatakan apa? Riba menjadi bunga, itu tidak menjadikan orang itu menjadi takut, menjadi lari kocar kacir mas. Riba tuh. Oh riba. Kalau dikatakan riba, oh berarti dosa ini, nggak boleh ini. Tapi kalau dikatakan bunga, iya mas. Wah oh, min bunga, bunga kan indah. Ya. Oleh karena itu, li'anna ta'wila, karena ta'wil itu la tanfiru minhu nufusu. Ta'wil itu tidak menyebabkan jiwa itu menjadi lari, mas. Ya, jiwa itu menjadi lari. Ya. Wala takrihu, dan tidak membencinya. Jiwa itu jadi enggak benci. Kenapa, mas? Karena dengan omongan yang ya, atau di sini kariha yakrahu takrahuhu. Ya, wala takrahuhu. Jadi la tanfiru minhu nufusu wala takrahu. Jiwa pun tidak membenci. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Bolehkah orang itu mentakwil istilah-istilah yang ada dalam dakwah agar orang lain itu bisa kemudian tidak lari darinya? Jawabannya boleh manakala itu dibutuhkan. Misalnya apa, mas? Misalnya contoh, ya, mengatakan sesuatu, ya. Misalnya ada orang yang dia itu panik kalau dengar kata bid'ah. Oh, bid'ah. Ya. Kemudian orang untuk mengurangi adanya gesekan, ya, itu mentakwilkan dengan bahasa yang lain. Inovasi misalnya. Bid'ah itu inovasi. Boleh atau tidak seperti itu? Itu para ulama memberikan pendetilan. Tidak boleh mengubah makna bid'ah menjadi sesuatu yang dianggap enteng. Untuk apa, mas? Untuk pendidikan. Untuk menjelaskan pada umat. Tapi kalau kemudian itu sebagai uslub cara untuk dakwah kepada orang-orang yang belum paham tentang agama atau yang antipati, maka dibolehkan mengubah saat itu dengan catatan tidak mengurangi dari konsekuensi ancaman dari istilah tersebut. Jadi orang ketika mendengar seperti itu akhirnya menjadi apa, mas? Tidak kemudian lari. Oh, aku inovasi. Itu hanya untuk awalan, bukan kemudian untuk dipopulerkan, menggantikan. Inovasi adalah sama dengan bid'ah. Tidak, tidak akan sama, mas. Bid'ah itu punya makna yang dalam. Ya, mana bid'ah apa? Masih. Ya, antum siapa manajer? Bid'ah, mas. Kalau antum enggak tahu, berarti antum bid'ah. Apa-apa? Oh, balik. Nah, lagi mengurangi micin jadinya Allah mabarik. Top. Ulangi lagi. Ya. Sahlihun. Bid'ah awal sahlihun. Wah, gue. Mesti misedap ya. Cin. Apa, mas? Kita apa, mas? Sudah pernah dibahas di sini, mas? Ayah, lupa. Lo ya syik. Tahur lah, baksa, insya Allah. Apa, nung? Apa lagi? That's ya, besok harus hafal ya. Kalau enggak hafal, bulan depan tak cut. Jadi apa mas? Tariqatun fid dini mukhtaratun tudahi syar'iyyata yuksadu bisuluki alaiha apa? Al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanah. Ini definisi dari siapa? Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ya, jadi metodologi ya. Tariqatun jadidatun mukhtaratun, metodologi yang baru yang dibuat-buat mukhtaratun tudahi syar'iyyata, yang menyelisihi syariat Islam. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang diinginkan padanya apa mas? Ya, yuqsadu bisuluki 'alaiha, artinya yang diinginkan orang itu menapaki, menerapkan metodologi itu sebagai apa? Al-mubalaghatu fi ta'budillah. Yang diinginkan itu adalah berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak di sini? Itu adalah yang paling bagus dari definisi bid'ah. Ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kemudian antum mengubah kata-kata bid'ah menjadi inovasi untuk sesaat. Ingat Mas, untuk sesaat. Untuk orang-orang yang saat itu tidak bisa menerima pemikiran sesuatu yang kalau dikatakan bid'ah berarti oh ini sesuatu nih. Maka dikatakan oleh para ulama boleh. Hanya untuk satu kali itu. Kalau kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan hidayah kepada orang-orang tersebut, jangan sampai kemudian antum mengatakan apa? Bahwasanya bid'ah itu inovasi. Paham saya sih Mas? Karena arti dari inovasi itu sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru. Sedangkan bid'ah itu beda lagi. Walaupun di situ kalau secara bid'ah, orang-orang Inggris pun nyebutnya inovasi. Ya. Inovasi. Ya. Tapi tidak kemudian antum sering mengatakan bahwasanya bid'ah itu inovasi. Itu beda. Maknanya ya, beda. Walaupun esensialnya untuk mengubah. Dan itu takwil, Mas. Masuk pada takwil. Kayak bunga menjadi riba menjadi bunga ya. Lakin madzhabu ilaihi fil haqiqati tahrif. Namun mereka itu tidak ya. Istilahnya apa? Pendapat mereka itu secara hakikatnya adalah tahrif. Li'annahu laisa 'alaihi dalilun sahihun. Karena bagi mereka, mereka tidak punya dalil yang sahih. Dia itu enggak punya dalil yang sahih. Illa annahum la yastati'una an yaqulu ya, kecuali mereka itu memang tidak bisa untuk mengucapkan apa? Tahrifan. Suf. Mereka tidak bisa mampu untuk mengatakan tahrifan, tapi mereka mengatakan apa? Ta'wilan. Walau qalu hadza tahrifun, kalau seandainya mereka mengatakan ini tahrif ini, pengubahan ini. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ini tahrif, maka waqul hadza tahrifun ya la a'lanu ala anfusihim birafdhi kalamihim ya birafdhi kalamihim, tentunya mereka akan memproklamasikan pada diri mereka untuk apa mas, menolak perkataan mereka, oh ini enggak benar, saya nolak nih. Maka sama halnya kalau misalnya antum mengatakan apa bid'ah menjadi inovasi. Ada orang yang ketika misalnya ahli kubur syirik terus gimana mas? Antum mau ngubah dengan apa? Bahaya yang bisa menyebabkan orang jatuh kepada neraka misalnya. Bohong banget. Ya. Atau dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla selama orang itu tidak bertobat. Itu definisi semua yang kalau diganti dengan definisi panjang jadinya. Bukan istilah diganti istilah. Ini takwil dan tahrif itu istilah diganti istilah, Mas. Bukan istilah diganti dengan definisi. Ingat tuh, Mas. Paham maksudnya sih? Nah. Kayak sama hanya dengan tadi bid'ah inovasi. Kalau syirik enggak bisa lagi Mas diganti apa maksudnya? Menduakan. Ya. Nanti kalau menduakan berarti antum kalau yang sudah mau nikah dua kali berarti menduakan. Melakukan syirik. Ya enggak benar. Itu kan melakukan sunnah, bukan melakukan syirik. Ya. Kok guyu-guyu paling sedap. Alhamdulillah. Ya. Antum kalau enggak datang kajian, antum sudah menduakan. Ya. Antum kalau enggak datang kajian, antum sudah menduakan. Ya. Sudah menduakan, tahu enggak? Menduakan kajian ini dengan yang lain. Ya. Nah, walihada abbaral muallif rahimahullah bitahrifi duna ta'wilin. Ma'a anna katsiran mimman yatakallamuna fi hadzal babi yu'abbiruna binafi ta'wil yaquluna min ghairi ta'wilin. Lakin ma'abbara bihil muallif awla liwujuhin arba'atin. Dan di sini walihada, oleh karena itu muallif mengungkapkan tentang apa tahrif di sini tanpa ada ta'wil. Kenapa? Ma'anna katsiran mimman yatakallamuna fi hadzal bab, kebanyakan orang yang membicarakan tentang bab ini, mereka yu'abbiruna, mengungkapkan, mendefinisikan dengan apa? Binnafi ta'wil, dengan peniadaan ta'wil. Kenapa? Yaquluna, mereka mengatakan min ghairi ta'wilin, tanpa ada ta'wil. Tanpa ada ta'wil. Kalau tadi ta'wil itu mengubah sesuatu yang jelek menjadi bagus agar bisa diterima. Ya. Tapi lakin ma'abbar bihil mu'alif awla liwujuhil arba. Namun ungkapan yang dikatakan oleh penulis di sini, Syekhul Islam Taimiyah, itu lebih tepat dengan tahrif, bukan ta'wil. Karena ada empat sudut pandang. Ada empat alasan. Paham sampai sini, Mas? Yang pertama, annahu al-lafdhul ladzi jaa'a bihil Qur'an. Ini adalah lafaz yang ada asalnya dari Al-Qur'an, Mas. Tahrif itu ada asalnya dari Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar ta'wil. Maksudnya apa? Syekhul Islam Taimiyah menggunakan redaksi tahrif itu jauh lebih dahsyat daripada kebanyakan orang-orang yang mengucapkan tentang tidak boleh mensifati Allah Azza wa Jalla dengan apa? Min ghairi ta'wil, tanpa ta'wil. Paham enggak? Ini hanya sekedar istilah, Mas. Tapi istilah itu memberikan rasa. Sebagaimana ketika antum mengutarakan rasa sayang antum pada istri antum, ya, ame ngomong tok ora ono pembuktian. Ah, berarti apa, Mas? Dobos. Itu tahrifnya. Ya. Cinta tapi bukan cinta. Ya. Namanya bucin. Bukan cinta. Nah, al-wajhul al-awwal, sisi pandang yang pertama, kenapa di situ Syekhul Islam Taimiyah dengan menggunakan kata-kata tahrif itu jauh lebih bagus, lebih baik, lebih utama daripada menggunakan kata apa? Ta'wil. Yang pertama, karena lafaz tahrif itu ada datang dari Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala qol, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Surat An-Nisa ayat 46, Mas. Lihat Al-Qur'annya, An-Nisa ayat 46. Yuharrifunal kalima. Mereka mengubah ya, perkataan an mawadhi'ihi, dari kedudukan yang seharusnya. Surat An-Nisa ayat 46. Wa ta'biru alladhi abra bil Qur'anu aula min ghairihi. Dan ungkapan yang dipakai oleh Al-Qur'an itu jauh lebih utama daripada selain Al-Qur'an. Li'annahu adal 'alal makna. Karena ini lebih menunjukkan kepada makna yang dituju. Adallu, lebih menunjukkan kepada makna. Ya, adzan dan ini panjang. Ya, kita lanjut dulu wajh tsani. Al wajh tsani annahu ya. Wajh tsani annahu adallu 'alal hal. Ini lebih menunjukkan pada kondisi. Wa aqrabu ilal adli, dan ini lebih dekat dengan keadilan. Ya. lebih dekat dengan keadilan. Makanya fal mu'awwilu bi ghairi dalilin laisa minal adli an sammiyahu mu'awwalan atau mu'awwilan. Mu'awwilan. Maka mu'awwil orang yang menta'wil bi ghairi dalilin tanpa dalil laisa minal adli, ini bukan termasuk adil. An nusammiyahu mu'awwilan, untuk dinamakan sebagai mu'awwil, orang yang pintar ta'wil. Paham sama sih? Adil itu apa mas? Adil itu apa mas? Ayo, paling hafal Mas Furqan mas. Alasannya kenapa Mas Furqan paling hafal? Pas jenengi anak takon. Adil itu apa Ustaz? Istiqomatuddin wa muro'a. Allah mabarik. Abu Adlan. Nah, di situ, ya, balil adlu an nasifahu bima yastahiqu. Adil itu adalah memberikan sifat dengan apa yang dia berhak untuk mendapatnya. Wa huwa an yakuna muharifan. Ya. Wahwa an yakuna muharifan, dia itu menjadi muharifan, orang yang apa? Muharif, yang melencengkan mas. Ya. Jadi ini adalah penjelasan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.